إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah. Kembali malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih membahas tentang pasal yang menjelaskan tentang keadaan al-asba as-su'ada, para pengikut yang berbahagia. Tidak lain ternyata mereka adalah orang-orang yang mengikuti jejak generasi salaf dari kalangan para sahabah. Dengan mengikut yang baik sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannat tajri tahtal anhar khalidina fiha. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan para pendahulu yang awal dari kalangan muhajirin dan ansor tidak lain adalah generasi para sahabah. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannat, dan Allah Ta'ala persiapkan bagi mereka surga-surga. Tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, yang demikian adalah keberuntungan yang sangat besar. Sebagaimana yang terangkan oleh Al-Imam Nukayyim rahimahullahu ta'ala, as-sabikun al-awwalun minal muhajirin wal ansar hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walladzina taba'uhum bi ihsan, pihak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah orang-orang yang datang setelah mereka. Naam. Siapapun yang mengikuti salafus saleh dari kalangan para sahabah dengan mengikuti dengan cara yang baik, inilah yang disebut walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, dan itu adalah umum generasi setelah para sahabah yang tidak mendapati atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman, yang beriman dan mengikuti generasi sahabah dengan cara yang baik. Kemudian kata Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala, wa qayyada subhanahu hadhi tab'iyah bi annaha tab'iyah bi ihsan. Dan Allah Ta'ala membatasi mengikuti, sikap mengikuti tersebut dengan mengikuti cara yang baik. Mengikuti dengan cara yang baik. Bukan mutlak sekedar ngikut-ngikutin. Ngaku ngikut-ngikut saja, bukan. Sementara jalan yang dia tempuh justru menyelisihi. Bukan demikian. Yang demikian tidak masuk kategori bi'ihsan. Cara yang baik. Lakin tab'iyat musahabatun lil ihsan, namun mengikuti tersebut disertai dengan lil ihsan. Disertai dengan cara yang baik. Karena ba pada bi ihsan maknanya lil musahabah. Menyertai. Sikap mengikuti itu disertai dengan mengikutinya dengan cara yang baik. Sehingga kesimpulannya, wal ihsan fil mutaba'ah syartun fi khusuli ridallah anhum wa jannatihi. Dan ihsan di dalam mengikuti, cara yang baik dalam mengikuti menjadi syarat untuk bisa digapainya ridhonya Allah dan surganya Allah. 6. Kemudian Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil yang lainnya. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yajlu alihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaku bihim wa huwal azizul hakim dhalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil adim. Surah Al-Jum'ah ayat yang kedua sampai ayat keempat. Yang artinya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus fil ummiyin di kalangan orang-orang yang ummi, yaitu yang tidak ada pada mereka kitab, yang tidak mengenal kitab samawi, yang tidak kenal dengan dakwah para rasul sebelumnya. 6. Dan ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, begitu juga Asy-Syaikh Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, bukan artinya khusus orang-orang yang tidak mengenal kitab samawi saja disebutkan ummi di sini. Rasul pun diutus kepada seluruh jenis manusia. Namun disebutkan ummiyin ini untuk lebih menegaskan tentang nikmat yang lebih dirasa. Nah, nikmat yang lebih nilainya bagi orang-orang yang ummi, yang buta huruf, tidak ngerti tentang bimbingan kitab, itu lebih terasa lagi dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat sebelumnya orang yang buta kemudian dikasih untuk bisa melihat, itu nikmat yang luar biasa. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan, dialah Allah taala yang mengutus di tengah-tengah kalangan ummiyin yang tidak mengetahui kitab wahyu, seorang rasul, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, yang mengupayakan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan As-Sunnah, Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walaupun mereka sebelumnya sungguh berada dalam kesesatan yang amat nyata. Nah, adapun orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, ya dia mereka beriman. Orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa, dia beriman. Nah, dapat bimbingan kitab Samawi, wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa, wahyu yang turun kepada Nabi Isa. Namun ketika datang Rasul alaihi salatu wasalam, hukumnya terkena bagi mereka untuk kemudian mengimani kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun ummiyin mereka wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelumnya mereka dalam kesesatan yang amat nyata. Karena mereka tidak ngerti tentang apa itu kitab. Apa itu isinya petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Maka ketika diutus kepada mereka seorang rasul yang membacakan ayat kepada mereka, mengupayakan tazkiyatun nafs dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, maka dengan sebab itulah mereka terangkat dari kesesatan. Karena sekarang mereka di atas petunjuk. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sekalipun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang amat nyata. Terselamatkan dari kesesatan. Terangkat dari kubang kesesatan. Dengan sebab, dengan lantaran diutusnya Rasul di tengah mereka mengajarkan Al-Haq, mengajarkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Ini orang-orang yang mereka ketemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam, mendengar ayat-ayat dibacakan kepada mereka, menerima langsung pengajaran Al-Kitab wal Hikmah dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala sebutkan generasi yang tidak sezaman mereka. Wa akharina minhum, dan orang-orang yang lain dari selain mereka, orang belakangan dari selain mereka, lama yalhaqu bihim, yang tidak mendapati menemui mereka. Ini juga diutus kepada mereka berlaku. Diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam untuk mereka. Bedanya wa akharina minhum ini tidak mendapati di zaman Rasul alaihi salatu wassalam secara zaman, atau menurut tafsir yang kedua nanti akan disebutkan, yang tidak mendapati atau menemui dari sisi keutamaan, tidak bisa menyamai, ketemu dari sisi keutamaan, karena para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in yang mendapati Rasul alaihi salatu wassalam sebagai mereka adalah memiliki fadlus sohbah, keutamaan sebagai sahabat Nabi, itu saja sudah tidak bisa ditandingi oleh generasi-generasi setelahnya. Makanya wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yang mereka tidak bisa mendapati generasinya para sahabah satu tafsir menerangkan zaman tidak mendapati, atau tidak mendapati dalam hal kesamaan keutamaan. Nah, wa wal azizul hakim, dan dialah Allah Ta'ala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Zalika fadlullah, yang demikian keutamaannya Allah. Perhatikan. Nah, keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan, yu'tihi may yasha, Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena ada orang yang sezaman dengan Nabi tapi tidak mendapatkan keutamaan sebagai keutamaan fadlul suhbah, keutamaan menjadi sahabat. Kenapa? Mereka tidak beriman. Mereka tetap di atas kekafiran, bahkan memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Begitu juga lebih-lebih wa akharina minhum, orang-orang yang lain yang setelah para sahabat, lebih-lebih lagi tidak mendapati zamannya Rasul, tidak melihat Rasul, tidak bertemu dengan Rasul, tidak berjumpa dengan Rasul, tapi mendapatkan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan. Keutamaan itu kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, diantaranya mereka ketika mereka diberikan keutamaan berupa iman, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat, umatul ijabah, umat yang memenuhi panggilan dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini termasuk semoga kita ikhwani fiddin azani Allahu iyyakum, yang ketika kita mengimani baginda Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian mengikuti beliau alaihissalatu wassalam, nah, berpegang teguh dengan sunnah beliau alaihissalatu wassalam, ini termasuk tentunya dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, yang demikian adalah karunia, keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Naam ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Yang perlu kita ketahui, di setiap zaman, bahkan di zamannya Rasul saja, ada orang yang sudah menyimpang, bahkan kafir gitu. Begitu juga zaman-zaman setelahnya, tak terkecuali zaman kita, dan seterusnya demikian. Itu sudah sunnatullah. Ada yang mengimani, ada yang menjadi pengikut setia, tapi ada yang ngaku-ngaku pengikut tapi gak setia, atau bahkan yang memusuhi, bahkan ada yang mengkufuri. Nah, bagi orang-orang yang termasuk golongan yang menyambut dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, menjadi umat setia beliau, mencintai beliau, mengimani beliau, menegakkan sunnah beliau, zalika fadlullah yu'tihi may yasha, yang demikian adalah karunia, keutamaan dari Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu dul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang maha memiliki keutamaan yang amat besar. Qala al-imam qayyim rahimahullah ta'ala, fal awwalun humul ladzina adraku rasulullah wa sahibuhu, maka orang-orang yang awal yang disebutkan ummiyin tadi adalah mereka orang-orang yang mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang ini sudah kita ketahui keutamaannya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Wal akhirun alladzina lam yalhaqu bihim, sementara yang lain yang tidak mendapati mereka hum kullu man ba'dahum. Mereka adalah setiap orang yang setelah zamannya para sahabat, ala manhajihim ila yaumil qiyamah, yang di atas manhajnya para sahabat hingga yaumul qiyamah. Lagi-lagi dalam surah Al-Jum'ah ini disebutkan dua golongan. Golongan sahabat dan golongan berikutnya yang datang setelah sahabat hingga yaumul qiyamah dengan syarat mengikuti manhajnya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fayakunu ta'akhur wa adamul lihaq bihim fi zaman. Maka di sini orang yang datang belakangan dan tidak ketemu dengan mereka ini fiz zaman, secara zaman waktunya. Naam. Wa fil ayati qaulun akhar. Di ayat tersebut ada pendapat yang lain, pendapat yang kedua. Kalau tadi naam menjelaskan wa akharina minhum, orang-orang yang lain selain mereka itu yang tidak sezaman dengan para sahabat, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang di belakangnya secara zaman belakangan. Pendapat yang kedua, innal ma'na lam yalhaqu bihim fil fadli wal martabah. Sesungguhnya makna tidaklah bertemu dengan mereka, tidaklah ketemunya itu maksudnya dalam hal keutamaan dan martabat kemuliaan, kedudukan yang tinggi. Nah, karena dalam hal keutamaan dan kedudukan yang tinggi untuk umat ini adalah yang mendapatkannya yang paling tingginya adalah para sahabat. Generasi-generasi setelahnya lam yalhaqu bihim, tidak bisa menyamai mereka. Balhum dunahum, bahkan generasi setelahnya itu adalah di bawah generasi para sahabat. Fayakunu adamul lihaq fir rutsbah. Maka tidak ketemunya di sini dalam hal tingkatan keutamaan dan kemuliaan. Nah, sebagaimana diantaranya hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan kemarin yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wala tasifahu. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sekiranya seseorang di antara kalian berinfak seperti gunung Uhud berupa emas, tidaklah bisa menyamai infaknya seorang sahabat satu mud, infak satu mudnya seorang dari sahabat, dan tidak pula setengahnya. Naam. Ini keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga secara urutan di Al-Qur'an pun didahulukan wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar. Naam. Dan tidak ada generasi di mana di antara generasi tersebut sudah diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagai ahlul jannah. Naam. Person-personnya. Ya. yang menjadi panutan bagi generasi-generasi setelahnya, sebagaimana ditegaskan baik dalam ayat maupun dalam hadis. Yang jalan mereka menjadi pegangan, contoh yang harus diikuti oleh generasi-generasi setelahnya kalau ingin selamat. Dalam hadis Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan terjadinya tengah-tengah umat ini sepeninggal Rasul alaihi salatu wasallam perselisihan yang banyak, fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ihtilafan katsira, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku maka dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak, perbedaan pendapat yang sangat banyak. Maka apa solusinya yang ditawarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam? Apa jalan keluarnya? Kata Rasul alaihi salatu wasalam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, para sahabah di bawah pimpinan khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, pegang erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian, tinggalkan oleh kalian perkara yang diada-adakan. Naam. Dalil baik Al-Qur'an maupun sunnah, begitu juga asar, ucapan salaf sangat banyak untuk kita mengikut jalannya salafus saleh, jalannya para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, manhajnya sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana yang juga ditegaskan oleh beliau, wa akharina minhum, adalah orang-orang yang mengikut manhajnya para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Wal qaulani kal mutalazimain, dua pendapat tersebut, nah, satu dengan yang lainnya sudah menjadi saling, menjadi konsekuensi satu dengan yang lainnya. Fa inna man ba'dahum lam yalhaquna bihim la fil fadli wala fil zaman. Karena orang yang datang setelah zamannya para sahabah tidaklah mendapati para sahabah baik dari sisi keutamaan, tidak bisa menyamai, dan juga dari sisi zaman tidak bisa mendapati zaman para sahabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahaulai al-sinfani humus su'ada. Namun kesimpulannya, mereka dua golongan tersebut adalah su'ada, orang-orang yang berbahagia. Naam. Al-majbu'un, yang diikuti mereka berbahagia. Salafus soleh, khairun nas, sebaik-baik manusia. Yang sudah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang khairiyah mereka, tentang kebaikan yang ada pada mereka, keutamaan yang ada pada mereka. Kemudian disusul walaupun secara keutamaan di bawahnya, namun su'ada, berbahagia, yaitu orang-orang yang mengikuti manhajnya sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, jalan yang ditempuh oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in dengan cara yang baik. Fahaulais su'ada, merekalah orang-orang yang berbahagia. Nah, ini kesimpulan dari beliau, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Maka generasi yang datang setelah para sahabah yang berbahagia ini tentu secara pasti generasi yang mencintai para sahabat, generasi yang mengikuti jalannya para sahabat, generasi yang meniti jejak jalannya para sahabat. Mereka salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah, alal haqiqah yang sebenarnya. Nah, la da'wah, la mujarrad da'wah, bukan sekedar ngaku-ngaku tanpa bukti. Naam. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Lebih-lebih orang yang membenci para sahabat, mengkafirkan para sahabat, hayhata wa hayhata, amat jauh sekali. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, naam, dalam surah Al-Hasr, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang mereka datang setelah zamannya para sahabah, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah pula, naam, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Ini doa kebaikan, memintakan ampun itu doa kebaikan, menunjukkan tandanya mereka itu cinta kepada para sahabat, generasi yang mendahului. Nah, sehingga lengkapnya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di hati-hati kami adanya kedengkian. Dengki, iri, benci, memusuhi kepada orang-orang yang beriman. Generasi yang sebelumnya, Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, Engkau adalah zat yang maha menyayangi. Naam, maha lembut lagi maha menyayangi. Demikian. Ini kita, ikhwan, kalau belum membiasakan doa ini, jadikanlah doa ini termasuk kebiasaan dari doa-doa kita. Ya, ini doanya orang-orang yang datang setelah generasinya para sahabat, disebutkan oleh Allah menunjukkan cintanya mereka kepada para sahabat. Nah, haula'i su'ada, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Taib. Selanjutnya kata beliau, wa amma malam yakbal hudallah alladzi bu'isabi rusulahu walam yarfa' bihi ra'sa fahuwa minasin fis salis wahum alladina khummilu torata summa lam yahmiluha. Naam. Adapun orang yang tidak menerima petunjuknya Allah, yang dibawa oleh Rasulnya alaihissalatu wassalam, walam yarfa' bihi ra'sa, yang dia tidak mau peduli dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam, fahum minasin fisalis, maka orang yang demikian ini termasuk jenis ketiga. Tidak lain jenis yang mereka adalah as-saqawah, jenis yang celaka. Nah, yang disebutkan pembahasannya sebelumnya ada al-askiya, orang-orang yang celaka. Yang disebutkan dalam surah Al-Jum'ah ayat yang kelima, alladzina khummilu tarata summa lam yahmiluha kama salil khimari yahmilu asfar. orang-orang yang mereka membawa Taurat kemudian tidak mau mengamalkannya. Nah, tidak mau mengambil faedah petunjuk yang ada di dalamnya. Tidak menjadikan bimbingan dalam hidupnya. Maka orang yang demikian adalah seperti khimar yang membawa kitab-kitab tebal. Naam. Ikhwan fi din azani Allah. Enggak ada gunanya itu, yang kitab yang menempel di dia itu. Enggak ada gunanya. Kenapa? Dia khimar. Naam. Kapan khimar buka kitab kemudian mengambil faedah dari kitab? Enggak akan pernah. Nah, ini kelompok ketiga. Ada kitab gak mau belajar. Ada kitab dikaji, tidak mau mengaji. Ada faedah disampaikan, dia menghindar terus, menjauhi dari faedah. Nah, hati-hati. Anda memiliki penyakit. Nah, virus khimar namanya. Ini hati-hati. Dekat kitab, bahkan di punggungnya, namun dia tidak bisa mengambil faedah. Tidak peduli. Ini di umatnya Rasul alaihi salatu wasalam adalah orang-orang yang lam yakbal hudallah alladzi busa bihi rusulah walam yarfa bihi ra'sa. Orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang dibawa dan disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dan dia tidak mau peduli terhadap bimbingan petunjuknya Allah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau akan menyebutkan hadis berita Rasul alaihi salatu wasalam, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang bermanfaat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu seperti air hujan yang mengenai permukaan bumi, di mana permukaan bumi itu ada tiga kelompok. Ya, ada bagian tanah yang dia subur, terkena air, menahan air, dan kemudian subur tanahnya menumbuhkan buah-buahan, tanaman yang bermanfaat. Tanahnya sudah bagus, membuahkan hasil. Yang jenis yang kedua, tanahnya gak bisa tumbuh-tumbuhan, tapi bisa menyerap air, menampung air, seperti danau. Masih tetap bisa diambil manfaatnya, airnya. Walaupun tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi dia bisa nampung air, bisa bermanfaat. Jenis satu, jenis kedua bermanfaat masih. Jenis yang pertama tadi yang paling bermanfaat, jenis yang kedua ini ada manfaatnya. Yang ketiga, jenis ketiga inilah al-askia. Ibarat kalau orang itu orang-orang celaka ini. Jenis ketiga, bagian bumi yang tandus, kering, kerontang. Naam. Kena air, maka dia tetap kering, tandus. Tidak bisa menampung air, juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Cadas, bebatuan, gunung-gunung batu. Naam. Ini gak ada manfaatnya. Itu ibaratnya perumpamaan apa yang dibawa oleh Rasul. Insya Allah Ta'ala akan kita kaji apa yang diulas oleh Al-Imam Nukoyim rahimahullah Ta'ala, bagaimana keterangan beliau tentang hadis yang globalnya telah kita sebutkan tadi. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.